hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka kita thalabul ilmi, mudzakaratul ilmi. Dan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah judul yang sangat diperlukan oleh kaum muslimin, oleh para thalabatul ilmi, terutama kita berada dalam masa dahsyatnya fitnah, dahsyatnya penyimpangan. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah judul, Lamhatul Firaq Abdullah. Yaitu berjudul berkaitan dengan, artinya sekilas pandang tentang awal munculnya aliran-aliran yang menyimpang. Para jamaah yang dirahmati Allah taala, sebelum kita menjelaskan tentang awal munculnya dan pokok-pokok kesesatan, saya ingin menyampaikan beberapa mukadimah penting terhadap pembahasan pagi kita hari ini, yaitu berkisar pembahasan tentang awal munculnya kesesatan dan pokok-pokok kesesatan. Tetapi sebelum kita membahas tentang kesesatan-kesesatan yang menisbatkan diri mereka kepada Islam dan awal munculnya kesesatan, maka bagi para thalabatul ilmi, bagi kaum muslimin harus mengetahui beberapa mukadimah yang penting ini. Mukadimah yang pertama atau poin yang pertama yang wajib dipahami oleh para thalabatul ilmi tentang hukum mengungkap kesesatan, membicarakan kelompok-kelompok yang menyimpang, dan membicarakan orang-orang yang dianggap menyimpang dari sunnah, dari Islam yang sahih. Karena terkadang di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah kaum muslimin, apabila seseorang membahas tentang penyimpangan-penyimpangan, membahas tentang bentuk-bentuk kesesatan, terkadang dituduh atau dianggap bahwa seseorang itu telah memecah belah kaum muslimin, telah memecah belah umat Islam, dan tuduhan-tuduhan yang semisalnya. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita wajib mengetahui bahwa menjelaskan penyimpangan, menjelaskan kesesatan, itu sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, dan dianjurkan secara dalil syar'i. Nah, untuk memahami itu, bahwa bayanul batil, yakni bayanul haq wa bayanu diddihi, yakni al-batil, huwa manhajul Quran. Pertama, bahwa menjelaskan kebenaran, kemudian setelahnya menjelaskan kebatilan, mengungkap sifat-sifatnya, mengungkap para pembawanya, adalah merupakan manhaj Al-Quran. Lihatlah dalam firman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, U'budullaha wa la tushriku bihi syai'ah. Setelah Allah Ta'ala memerintahkan kita bertauhid, maka setelah itu Allah Ta'ala melarang kita melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Ta'ala. Maka setelah menyebutkan kebaikan, Allah Ta'ala memperingatkan manusia kepada kejelekan. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadzakkarun. Setelah Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada apa yang diturunkan Allah kepada para nabinya, di antaranya adalah kepada nabi kita yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka Allah Ta'ala melarang kita untuk mengikuti selainnya, mengikuti manhaj selainnya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadzakkarun. Lihatlah ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada tali Allah, itu Al-Qur'an, itu Islam, dan diperintahkan kita untuk berjamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Suma qala ba'da hadhihi al-ayah, wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Lihatlah setelah Allah Ta'ala menjelaskan kewajiban kita berada di atas jamaah, berpegang teguh kepada tali Allah, maka setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk iftirak. Allah memerintahkan kita untuk ijtima, lalu Allah Ta'ala melarang iftirak. Fa ba'da bayanil haq bayyana ba'da dzalika al-batil alladhi yanbaghi likulli muslimin an yajtanibu. Maka setelah Allah Ta'ala menjelaskan kebaikan, perintah untuk komitmen kepada kebenaran, lalu Allah Ta'ala memperingatkan manusia dan menjelaskan kepada manusia tentang wajibnya meninggalkan yang batil. Demikian juga menjelaskan yang batil, menjelaskan yang menyimpang adalah manhaj sunnah. Dia adalah merupakan manhaj sunnah. Apa yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, Wanzur ila qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sabata fi hadis Irbad Ibnu Sariyah qala alaikum bisunnati fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alayha binawajid thumma qala ba'da dhalik wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa qala fi riwayah wa inna kulla dhalalatin finnah. Lihatlah ketika Nabi SAW memerintahkan kita berpegang teguh kepada sunnah, komitmen kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafa ar-rasyidin. Lalu setelah itu Nabi SAW memperingatkan kita, melarang kita untuk melakukan setiap perkara yang baru, mengikuti setiap perkara yang baru, yaitu bid'ah. Maka demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita. Maka ini adalah merupakan manhaj sunnah. Bayanul haq wa bayanul batil. Wa aidan hadha manhajul ulama, manhajus salaf. Dan mengungkap kesesatan, mengungkap kebatilan dan memperingatkan manusia dari kesesatan dan kebatilan adalah termasuk manhaj salafus saleh. Manhaj yang telah ditempuh oleh pendahulu dari umat ini. Faqad qala al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, "Alaikum bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zahrafaka lakal qawlu." Al-Imam Al-Auza'i berkata, hendaklah kalian mengikuti peninggalan salafus saleh, berpegang teguh kepada peninggalan salafus saleh, walaupun engkau dihardik, dikucilkan. Dan tinggalkanlah dan berhati-hatilah kepada setiap yang dikatakan oleh orang yang baru, oleh kaum khalaf yang menyelisih salaf, walaupun mereka menghiasi ungkapan mereka, pembahasan mereka, ataupun menghiasi tentang ajakan-ajakan mereka. Maka demikian juga perhatikanlah, setelah Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala menjelaskan kewajiban mengikuti manhaj salaf, mengikuti jalannya salafus saleh, maka beliau melarang untuk mengikuti jejak orang-orang yang baru yang menyelisih salafus saleh. Waqad qala Abdullah bin Mas'ud wa ghairuhu min as-sahabah wa ghairuhu min al-ulama annahum yaqulun ittabi'u wa la tabtadi'u. Di mana para sahabat, para tabi'un tabi'in berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah dan janganlah kalian melakukan bid'ah, melakukan sesuatu yang baru di dalam agama ini. Jadi ini sangat jelas bahwa mengungkap kesesatan, membahas pemahaman-pemahaman yang menyimpang, mengungkap dan menjelaskan aliran-aliran yang menyimpang, ini adalah merupakan manhaj Al-Quran, manhaj sunnah, dan manhaj para ulama kita. Bal bayanul batil waradu ahlil batil nau'un minal jihad. Bahkan mengungkap kesesatan dan mengungkap aliran-aliran yang menyimpang, menjelaskan bentuk-bentuk penyimpangannya, menjelaskan bentuk-bentuk penyelisihannya adalah termasuk bagian dari jihad. Faqad qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ar-radu ala ahlil bidah mujahidun. Di mana beliau mengatakan pembantah atau yang membantah kepada pelaku jihad, maka apa kepada pelaku bidah, orang yang membantah perkataan ahlu bid'ah, orang yang mengungkap kesesatan ahlu bid'ah, maka dia adalah termasuk mujahid. Bahkan wajib kita pahami, la yatahaqqaqul haq wa la yatabayyanul haq illa bibayani riddihi. Walidhalika qala al-ulama wabil asyai apuan wabididdiha tatabayyanu al-asyau. Di mana para ulama mengatakan dengan dijelaskan lawannya, dengan dijelaskan ya, sebagai lawannya, maka sesuatu itu akan menjadi jelas. Ketika seseorang menjelaskan tauhid, maka ia harus menjelaskan tentang syirik sehingga jelas makna hakikat tauhid. Ketika orang menjelaskan keimanan, maka dia mesti menjelaskan bentuk kekufuran sehingga makna iman itu adalah jelas. Ketika orang menjelaskan sunnah, maka ia wajib menjelaskan tentang hakikat bid'ah sehingga hakikat sunnah itu adalah jelas. Dan lihat kita dalam ayat Al-Qur'an, "Famayyakfur bit-taghut wa yu'min billah." Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka kita telah punya hujjah, telah punya argumentasi bahwa mengungkap kesesatan, menampakkan kesesatan, yang dimaksud menampakkan itu menunjukkan kepada manusia bahwa ini sesat, bahwa ini menyimpang, bahwa ini menyelisih kebenaran, adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya dan merupakan jalannya para ulama. Mukadimah yang kedua yang wajib dipahami oleh kita, bahwa tentang terjadinya penyimpangan pada umat ini dan akan berselisihnya umat ini, itu telah ditunjukkan oleh berbagai dalil di dalam ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentang kenyataan munculnya penyimpangan pada umat ini, itu telah dijelaskan oleh Al-Quran, oleh sunnah. Sebab sebagian orang yang keliru pemahamannya terhadap sunnah, terhadap Islam, mereka mengingkari adanya penyimpangan pada umat ini. Bahkan mereka menggunakan hadis yang maudhu, yang merupakan kebalikan hadis yang diketahui oleh kaum muslimin, di mana mereka mengatakan, "Sataftariku ummati ila 73 firqatan kulluha fil jannah ila wahidah." Di mana mereka membalikan hadis bahwa umatku akan berpecah belah, akan berikhtilaf menjadi 73 golongan. Semuanya masuk surga kecuali satu yang masuk neraka. Maka dibalikan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sesungguhnya telah datang dalil-dalil dan peringatan-peringatan dari Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian fatwa para ulama akan terjadinya ikhtilaf dan iftirak pada umat ini. Dalil yang pertama, di mana Allah Ta'ala telah melarang iftirak, telah melarang kita ikhtilaf, yang menunjukkan bahwa pada umat ini akan ada yang iftirak. Faqad qala Allah Ta'ala, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu." Dalam surat Ali Imran Allah Ta'ala menjelaskan hal semacam ini. Yang kedua, di mana Allah Ta'ala telah memerintahkan kaum muslimin untuk istimah dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang teguh kepada tali Allah Dan ini disebutkan dalam ayat sebelumnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah. Para ulama mengatakan yang dimaksud hablullah Islam. Wa minhum man yaqul, wa minhum man yaqul al-kitab, wa minhum man yaqul as-sunnah. Yang dimaksud tali Allah, ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan Quran. Dan semua tafsir itu benar, karena satu dengan yang lainnya saling menunjukkan. Maka ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada tali Allah dan melarang kita untuk iftirak, menunjukkan bahwa pada sebagian umat ini, pada pengikut Nabi SAW, akan ada orang-orang yang mereka menyelisihi kebenaran. Dalil yang ketiga, bahwasanya Nabi SAW telah menghabarkan, telah memberitahu kita bahwa sebagian di antara kita akan ada orang-orang yang mengekor, akan ada orang-orang yang mengikuti jejak langkah umat terdahulu yang mereka telah iftirak, itu Yahudi dengan Nasrani. Sebagian di antara umat ini akan ada orang-orang yang mencontoh, mengekor, dan berada di belakang mereka, mengikuti kebiasaan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang sahih, la tatabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu hijra rabbin ladakhaltum. Benar-benar sebagian di antara kamu akan ada orang-orang yang mengikuti orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga apabila mereka masuk ke lubang dob, ya mungkin binatang sejenis kadal di kita, maka mereka akan mengikutinya. Ini menunjukkan saking sebagian umat ini akan mengekor, akan taklid kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka telah ikhtilaf. Dalil yang keempat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam beberapa hadis akan munculnya para pembawa kesesatan, akan munculnya para pembawa kebatilan. Sebagaimana saya sebutkan dalam pembahasan malam Sabtu, itu hadis Hudzaifah. Ketika Hudzaifah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana nasu yas'aluna 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan an yudrikani. Kata Hudzaifah, orang-orang bertanya tentang kebaikan, ayyul amali afdal, ayyus shadaqatil afdal, ayyu jihadil afdal. Amal apa yang paling afdal, sedekah apa yang paling afdal, jihad apa yang paling afdal, sedangkan aku bertanya tentang kejelekan sebab aku takut menimpa kepadaku. Kemudian dalam potongan hadis itu Hudzaifah berkata, ya, kita menyingkat sebagian hadis. Faqala, fahal mim ba'dil khair fihi dahanun min syarrin? Qala na'am. Qala du'atun ala abu abi jahannam. Man ajabuhu qadafuhu fiha. Qala sibhum lana ya Rasulullah. Qala hum min jildatina wa yatakallamu bi alsinatina. Lihat dalam hadis Hudzaifah ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika Hudzaifah bertanya, apakah setelah masa kebaikan yang ada kabutnya, yang banyak kesamarannya, akan datang masa kejelekan lagi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya. Lalu Hudzaifah bertanya, apa cirinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan muncul para penyeru, para dai, para juru dakwah yang mereka menyeru ke jurang api neraka. Siapa yang mengikuti ajakan mereka, maka akan dijerumuskan dan diseret kepada api neraka. Lalu Hudzaifah bertanya, sebutkan ciri mereka. Mereka berkulit seperti kulit kita dan mereka berbahasa dengan bahasa kita. Maka para ulama sepakat bahwa dalam hadis ini menunjukkan akan terjadinya atau munculnya kesesatan, munculnya orang-orang yang menyeru kepada kesesatan. Faqala aidun nabiy sallallahu alaihi wasallam kama sadaqata fi hadisi Abdullah ibni Mas'udin. Qala khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan aridan. Faqala hadza sabili. Fattabi'uhu. Tsumma khata khutatan akhar an yaminhi wa an shimalihi. Faqala hadhihi subul. Wa fi kulli sabilin syaitanun yad'u ilaiha. Tsumma tala qawlu ta'ala wa anna hadza sirati mustaqima al-ayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perumpamaan garis lurus, lalu dia mengatakan inilah jalanku, satu ikutilah. Lalu dia membuat garis yang banyak di sebelah kanan dan sebelah kiri, lalu beliau mengatakan hadhihi subul, inilah jalan-jalan kesesatan. Lihat, beliau berkata wa fi kulli sabilin syaitanun yad'u ilaiha, dan dalam setiap jalan kesesatan ini, dalam setiap penyimpangan ini ada pemandunya, ada pemimpinnya, yaitu syaitanul insi, syaitan dalam bentuk manusia yang mereka akan menyeret kepada jurang kesesatan. Dalil yang kelima yang menunjukkan bahwa akan terjadinya kesesatan ini, akan terjadinya perselisihan ini, di antaranya bahkan akan terjadinya saling mengalirkan darah di antara sebagian dari umat ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fitnah yang itu diungkapkan oleh Umar ibn Khattab, di mana beliau bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mengetahui fitnah yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Hudzaifah, ana ya Umar. Faqala Umar, innaka la jari, sesungguhnya engkau begitu cepat menjawab. Qala fitnatu rajuli fi malihi wa ahlihi wa jiranihi tukaffiruha as-salatu was-shadaqatu wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Maka kata Hudzaifah, yaitu fitnahnya seseorang dari keluarganya, dari hartanya, dari tetangganya, yang bisa dihapus dengan sholat, dengan sedekah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Maka Umar berkata, bukan itu yang aku tanyakan kepadamu. Tetapi al-fitnatu allati tamuju kama yamujul bahar. Tetapi Umar mengatakan adalah fitnah yang ia bagaikan gelombang lautan. Faqala Hudzaifah. Maka Hudzaifah mengatakan, saya pun tahu. Wa bainaka wa bainaha babun. Sesungguhnya di antaramu dengan fitnah ini ada pintu. Faqala Umar, atuksaru an tuftahu? Qala baktur. Faqala Umar, idan tuftahu abada. Maka Hudzaifah ditanya oleh Umar, apakah pintu fitnah ini didobrak atau dibuka? Maka Hudzaifah mengatakan didobrak. Kata Umar, sungguh aku mengetahui tentang takwil dari hadis ini. Yaitu salah satunya bahwa Umar akan terbunuh. Umar akan syahid. Ya. Maka Hudzaifah menghabarkan hal itu. Dan awal fitnah, awal munculnya kesesatan, dan menjadi besar kesesatan ini, mulai ketika terbunuhnya Umar oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Seorang majusi yang hari ini dibesarkan oleh orang-orang Syiah, kuburannya dijadikan tempat tawaf, ya. Karena orang-orang Syiah merasa bergembira dengan terbunuhnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan kita akan ungkap nanti ketika menjelaskan kesesatannya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah ta'ala, maka ini dalil-dalil yang menunjukkan akan terjadinya penyimpangan dan kesesatan. Dalil yang terakhir, yang keenam, dan saya cukupkan 6 dalil walaupun sesungguhnya banyaknya, adalah Faqad tawatarati al ahaditsu fi bayani iftiraqi hadhil ummah. Poin yang keenam, sungguh telah datang dalil-dalil yang mutawatir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan terjadinya perselisihan pada umat ini. Akan terjadinya penyimpangan, kesesatan dari sebagian umat ini. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah, dalam hadis Muawiyah, dalam hadis Abu Umamah, dalam hadis Anas bin Malik, hadis Abu Hurairah dan yang lainnya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sataftariku ummati ila thalasin wa sabina firqatan kulluha finnar illa wahidan. Faqala fi riwayah wa ma hiya alwahida ya Rasulullah, qala hiya aljamaah. Wa qala fi riwayah ma hiya ya Rasulullah, qala hiya sawadul a'dham. Wa qala fi riwayah ma hiya ya Rasulullah, qala ma ana alaihi alyawma wa ashabi. Hadis ini adalah masyhur. Hadis ini adalah dihitung sebagai hadis mutawatir. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya mereka terancam dengan api neraka. Sesungguhnya mereka akan disentuh dengan api neraka. Terancam dengan api neraka. Kecuali satu. Yang mereka tidak akan terancam dengan api neraka. Maka Nabi SAW menyebutkan dengan tiga jawaban dalam hadis yang berbeda riwayatnya. Dalam riwayat yang pertama beliau mengatakan, ma ana ali al-yawma wa ashabi. Siapa yang seperti aku hari ini dan seperti para sahabatku. Dalam riwayat yang lain dikatakan, hiya al-jama'ah. Mereka adalah al-jama'ah. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, dia adalah sawadul a'bar, kelompok yang banyak. Maka hadis ini sebagai hadis pokok tentang berita akan terjadinya perselisihan pada umat ini. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi bagi antum cukup diberikan dua mukadimah. Pertama, bahwa mengungkap kesesatan, mengungkap penyimpangan, mengungkap ahlu bid'ah, membeberkan tentang bentuk-bentuk bid'ahnya adalah merupakan manhaj Quran, manhaj hadis, manhaj para ulama, dan merupakan bagian dari jihad. Yang kedua, bahwa kebenaran haknya akan munculnya kesesatan di tengah-tengah umat ini. Akan munculnya berbagai pemikiran-pemikiran yang menyimpang, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, amalan-amalan yang menyimpang dari Islam yang sesungguhnya, dari sunnah. Hal ini ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran, dari sunnah, dan merupakan kesepakatan apa? Ahlu sunnah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, untuk membahas tentang asal usul firqah dan bagaimana firqah yang ada ini, ya, kita setelah mengungkap beberapa hadis, maka kita akan lebih kepada hadis yang dinamakan oleh para ulama hadis iftiraqul ummah. Itu hadis dari beberapa jalan yang tadi. Kita bacakan lagi hadisnya dan kita akan mengambil istimbat dari hadis ini. Pertama, Nabi SAW mengatakan iftaraqatil yahudu ala sintaini wa sabina firqatan. Wa tafaraqatil nasara ala sintaini wa sabina firqatan. Kulluha finnari ila wahidah. Qalu wa ma hiya alwahidah ya Rasulullah? Maka jawabannya ada tiga. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Terjemahannya jelas tadi katakan bahwa orang Yahudi iftirah kepada 72 apa? Firahnya. Nasrani kepada 72 firah. Dalam riwayat yang lain Yahudi kepada 71, Nasrani kepada 72, dan umat ini akan iftirah menjadi berapa? 73. Nah, dari hadis ini ada beberapa istimbat kita ambil, terlebih bahasan yang kita akan bahas hari ini. Pertama, al-ibtirab amrun aradahu Allah Ta'ala kaunan walam yuridillahu Ta'ala syar'an. Dimana? Masya Allah kan wa malam yasha lam yakun. Poin pertama, bahwa terjadinya perselisihan pada umat ini sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki secara kauni, tetapi Allah Ta'ala tidak menghendakinya secara syar'i. Bimakna anallah Ta'ala la yuhibbuhu walakin Allah Ta'ala yabghaduhu. Kenapa Allah Ta'ala tidak menghendakinya secara syar'i? Sebab Allah Ta'ala tidak mencintai perselisihan. Allah Ta'ala membenci terhadap perselisihan umat ini, dan Allah memerintahkan kita untuk istimam. Tetapi secara kauni terjadi ikhtilaf pada umat ini. Hal ini punya hikmah, ibtilaan lil muslimin, sebagai ujian terhadap iman kaum muslimin. Kenapa kita katakan sebagai iradah kauniyah? Sebab apa yang terjadi di muka bumi ini, apa yang terjadi kepada kita, adalah terjadi dengan iradah Allah, terjadi dengan kehendak Allah. Masya Allah kan, wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah telah kehendaki mesti terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan apa? Terjadi. Tetapi bagi seorang muslim tidak boleh berhujah dengan iradah kauniyah, sebab Allah Ta'ala telah melarang kita untuk ibtirab dan memerintahkan kita untuk apa? Istimbat. Istimbat yang kedua dari hadis ini, anal ibtirab sunnatun min sunanil yahud. Wa qad nahana Allah Ta'ala atashabu bil yahud. Wa qad nahana Rasulullah SAW atashabu bil yahud. Yang kedua, bahwa dalam hadis ini menjelaskan ibtirab, perselisihan, menyelisihi hak, keluar dari hak, adalah merupakan jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang Yahudi. Maka Allah Ta'ala melarang kita tasyabuh dengan orang Yahudi. Maka Nabi SAW melarang kita untuk tasyabuh dengan orang Yahudi. Allah Ta'ala berfirman, walan tardha ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatah. Nabi SAW mengatakan, agfuliha wa khaliful yahud. Panjangkanlah, biarkanlah jenggotmu dan selisihlah orang-orang Yahud. Maka ibtirab, ikhtilaf adalah merupakan sifat di antara sifat orang Yahudi, dan kaum muslimin dilarang untuk melakukannya. Istimbat yang ketiga dari hadis ini, bahwa para ulama telah mengatakan al-ibtirab fi hadhil ummah aksar wa akbar min al-ibtirab fil ummah allati qablana. Bahwa dalam hadis ini menunjukkan perselisihan pada umat ini akan lebih banyak dan lebih besar ketimbang apa yang telah terjadi pada umat sebelum kita. Kenapa kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala? Sebab keumuman orang yang mengekor, keumuman orang yang mengikuti biasanya suka lebih jauh ketimbang orang yang diikutinya, ketimbang orang yang ditaklidinya. Ketika umat ini mengekor kepada orang-orang Yahudi, mengekor kepada orang-orang Nasrani, dan mengikut jejak langkah mereka, maka Allah Ta'ala menurunkan azab kepada umat ini, di mana umat ini akan lebih banyak iftirahnya. Kemudian istimbat yang kelima dari hadis yang mulia ini, keempat, istimbat yang keempat, al-ibtirab allati satakunu fi hadhil ummah al-iftirak fi aslin min usuluddin. Sabaun kana tata'alaku bimas'ali itikadiyah au bimas'alati al-ilmiyah al-manhajiyah. Sesungguhnya perselisihan yang akan terjadi pada umat ini adalah berkaitan dengan pokok di antara pokok agama ini. Baik yang berkaitan dengan masalah keyakinan atau berkaitan dengan masalah ilmiah manhajiyah. Yang dimaksud di sini adalah masdar talaqi, sumber pengambilan hukum. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, sebagaimana akan munculnya keyakinan-keyakinan yang menyimpang berkaitan dengan masalah iman, berkaitan dengan masalah rukun iman, ini akan terjadi penyimpangan seperti ketika munculnya Jahmiyah, Mu'tazilah, kemudian Qadariyah, ya, Khawarij, Syiah, sebagaimana kita akan ungkap nanti. Atau yang berkaitan dengan pokok-pokok agama ini berkaitan dengan sumber pengambilan dalil, manhaj dalam menetapkan agama ini, di mana aqlaniyun, orang-orang falsafah, menjadikan sumber agamanya adalah akal. Sedangkan orang-orang sufi, mereka menjadikan sumber akal apa agamanya adalah daud wal manamat wal hikayat, di mana mereka menjadikan sumber agamanya mimpi, hikayat-hikayat dari gurunya, cerita-cerita dari gurunya, tidak kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sumber penyimpangan. Istimbat yang kelima dari hadis yang mulia ini, dan demikian juga saya cukupkan 5 istimbat saja, walaupun banyak istimbat tetapi kita meringkas sebagian masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis ini sebab munculnya kesesatan dan sebab terjadinya iftirak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini makhraj minal fitnah, yaitu jalan keluar dari fitnah penyimpangan, jalan keluar dari fitnah perselisihan. Secara global Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sumber kesesatan, sumber munculnya penyimpangan-penyimpangan adalah al-khuruj anil jamaah wal khuruj anis sunnah wal khuruj an makana alaihi as-salafus salih, di mana sumber penyimpangan, sumber timbulnya kesesatan-kesesatan disebabkan keluar dari jamaah. Artinya keluar dari jamaah ini keluar dari jalannya para sahabat, keluar dari jalannya salafus saleh, keluar dari ijma'nya salafus saleh, keluar dari sunnah. Maka ini adalah merupakan sebab kesesatan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini, dalam hadis iftirakul ummah, jalan keluar sebagai tameng, jalan bagi kita untuk menyelamatkan diri dari penyimpangan, kesesatan, perselisihan adalah kembali kepada jamaah, kembali kepada sunnah, kembali kepada apa yang telah ditempuh oleh salafus saleh. Dan ini pun kita akan ungkap nanti secara terperinci insyaallah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita yakin akan terjadinya perselisihan, iftirak pada umat ini dan munculnya arilan-arilan kesesatan, maka dalam kesempatan yang mulia ini wajib kita untuk bisa memisahkan antara ikhtilaf dengan iftirak. Ya. Kenapa? Kita wajib memahami antara ikhtilaf dengan iftirak. Sebab dalam penghukuman nanti itu akan keliru, itu akan menyimpang ketika orang atau seorang dai, seorang thalabul ilmi tidak memahami tentang makna iftirak dengan makna ikhtilaf dan perbedaan di antara keduanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, bahwa para ulama memang telah membedakan antara iftirak dengan ikhtilaf. Walaupun mungkin dalam bahasa Indonesia maknanya terkadang diterjemahkan satu, yaitu apa? Berselisih. Tetapi dalam makna hakikat syar'iyah, di antara keduanya memiliki perbedaan. Para jamaah yang dirahmati Allah taala, perbedaan kenyataannya bahwa para ulama telah mengatakan di antara perbedaan antara ikhtilaf dengan iftirak, pertama, al-iftirak madmumun abada au madmumatun abada, bahwa perselisihan itu selamanya tercela. Kenapa? Sebab al-iftirak di dalam bahasa syariat yang dinamakan dengan furqah ataupun iftirak adalah al-mufaraqatu anil haq, al-mufaraqatu anil islam, awil mufaraqati anil jama'ah fi aslin min usulul islam au min usuluddin au tata'alaku bil i'tiqadat au tata'alaku bil ilmiah. Sebab yang dinamakan iftirak yang itu berada dalam perkataan para ulama, maka yang dimaksud dengan iftirak adalah bimakna adalah orang yang keluar dari jamaah. Artinya keluar dari jamaah ini, keluar dari ketaatan pemimpin kaum muslimin, keluar dari jalannya jamaah, itu para sahabat, para tabi'in. Kemudian yang dimaksud adalah orang yang keluar dari hak, orang yang keluar dari kebenaran, orang yang keluar dari Islam yang sahih, atau menyelisih ijma', baik di dalam masalah akidah yang merupakan pokok di antara pokok agama ini, atau berkaitan dengan masalah ilmiah, yaitu manhaj, sumber pengambilan dalil dalam agama ini, maka itu dinamakan apa? Iftirak. Sehingga iftirak itu apa? Selamanya apa? Tercela. Adapun ikhtilaf, maka para ulama membagi ikhtilaf itu ada dua. Ikhtilaf itu ada dua. Ada yang dinamakan dengan ikhtilaf at-tanawu, dan yang kedua yang dinamakan dengan ikhtilaf at-tadad. Jadi ikhtilaf itu ada dua. Ada ikhtilaf tanawu, ada ikhtilaf tadad. Dan ini dalam hakikat ikhtilaf yang ada dalam pembahasan para ulama. Adapun ikhtilaf tanawu yang terjadi di kalangan para ulama, maka ini ada dua sisi. Sisi yang pertama, terjadinya ikhtilaf tanawu ada dalam perkara yang sama dalilnya ada, ataupun dari kedua yang ikhtilaf itu dalilnya ada. Seperti umpamanya ikhtilaf di antara kaum muslimin dalam doa istiftah. Ya mungkin di antara kita ada yang berdoa dengan Allahumma ba'id. Ada yang berdoa dengan wajah tu wajhiyah. Ada yang berdoa dengan Allahumma apa? Subhanaka Allahumma wa bihamdika dan seterusnya. Maka ini adalah ikhtilaf tanawu. Ikhtilaf yang berbeda mutanawi, tetapi dalilnya semuanya ada dan semuanya benar dan setiap muslim boleh berbeda. Ikhtilaf dalam kaifiyah azan. Ada yang dinamakan tarji ma'a tarbi, ada tarbi bighairi tarji. Ada azan yang biasa kita dengar, ada azan yang dinamakan tarji. Di mana azan yang dinamakan tarji yang mungkin tidak dikenal oleh sebagian kaum muslimin, di mana seorang muadzin mengucapkan Allahu akbarnya 4 kali, lalu syahadatainnya ya dihitung menjadi 8 kali. Karena ya suara yang pertama dengan suara yang rendah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu kembali lagi asyhadu alla ilaha illallah dengan suara yang keras, sehingga jumlah kalimat azan itu menjadi 19, bukan apa? Bukan 15. Nah, maka orang muslim boleh melakukan azan dengan azan yang mana saja. Karena kedua-duanya telah sahih. Jadi kedua-duanya telah sahih. Salat witir bisa dengan 3 rakaat, 1 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, satu salam. Ya. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh seorang mukmin berwitir mau 1 rakaat, mau 3 rakaat, mau 5 rakaat, mau 7 rakaat, mau 9 rakaat. Kalau witir yang 9 rakaat ada tasyahud awalnya. Maka ini dinamakan ikhtilaf tanawu. Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ikhtilaf tanawu dalam sunnah, seyogianya seorang muslim itu tidak hanya melakukan satu kaifiyah, tetapi harus berpindah-pindah dari satu kaifiyah kepada kaifiyah yang lain dengan tujuan agar sunnah itu senantiasa terjaga. Nah, yang kedua, ikhtilaf tanawu yang terjadi di antara ulama salaf dan para ulama kita adalah ikhtilaf dalam penafsiran baik hadis ataupun ayat Al-Quran yang mana ayat tersebut memiliki banyak makna. Terkadang sebagian para ulama menjelaskan satu makna yang dikandung dari ayat tersebut. Seperti tadi umpamanya, makna siratul mustaqim apa? Ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan Alkitab, ya, ada yang mengatakan al-jamaah. Maka ini semuanya benar. Sebab satu dengan yang lainnya adalah mengandung dan menunjukkan. Seperti umpamanya diartikan tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Apa yang dimaksud dengan hablullah? Bisa dikatakan Islam. Sebab Islam ada yang mengantarkan kita kepada Allah, kepada keriduan Allah. Kalau dikatakan sunnah, sama. Kalau dikatakan Quran, sama. Maka ini yang dinamakan ikhtilaf tanawu. Yang kedua adalah ikhtilaf tabat. Ikhtilaf tabat adalah perbedaan yang tidak mungkin ya, kedua-duanya benar. Tetapi ikhtilaf yang mesti satu, salah satunya benar, salah satunya apa? Batil. Dan ini dibagi kepada dua. Poin yang pertama adalah al-ikhtilaf fil masail al-istihadiyah. Poin yang pertama adalah ikhtilaf dalam bentuk-bentuk istihad. Artinya dalil sharihnya tidak ada. Maka para ulama berbeda pendapat dalam beristihad. Atau kedua-duanya mendekati kekuatan dalil. Contoh, apa hukum menyentuh istri, batal atau tidak? Di sini terjadi perbedaan dari sejak para sahabat. Abdullah bin Abbas mengatakan tidak batal. Abdullah bin Umar mengatakan batal. Ya, sebab kalimat awlamastumunisa, Ibnu Abbas mengatakan maknanya jima, Abdullah bin Umar semata-mata menyentuh. Ya. Kemudian para imam yang 4 berbeda. Sampai ulama hari ini berbeda pendapat. Memakan daging unta membatalkan wudu atau tidak? Sebagian para ulama mengatakan membatalkan wudu, sebagian para ulama mengatakan tidak membatalkan wudu. Muntah, apakah membatalkan saum atau tidak? Maka para ulama berbeda pendapat. Ini yang dinamakan masail istihadiyah. Nah, apabila perbedaan ini dalam asalah istihadiyah, maka kaidah yang dijelaskan oleh para ulama tidak boleh kita menempuh jalan seperti ini, takfir, tabdi, tadlil, liman yukhalifuka. aw liman yukhalifuna. Maka di dalam masalah perbedaan ijtihadiyah, kita tidak boleh dan tidak diperbolehkan untuk menghukumi saudara kita yang menyelisihi kita, ia dikatakan kafir atau dikatakan sesat atau dikatakan mubtadi. Contoh, mungkin di antara antum ada yang mengatakan sunnah menggerak-gerakkan telunjuk. Sebagian mungkin di antara antum mengatakan tidak sunnah. Sebagian di antara kita mendahulukan ketika ruku itu tangan dulu. Sebagian di antara kita enggak. Apa? Lutut dulu. Nah, maka tidak boleh orang yang mendahulukan lutut mengatakan kepada orang yang mendahulukan tangan, oh ini bid'ah. Atau yang mengatakan tangan dulu kepada orang yang mendahulukan dengan lututnya, oh ini dia melaksanakan bid'ah. Enggak. Kenapa? Para ulama mengatakan la in qara fi mas'alati. Fi mas'alatin al-ijtihadiyah. Artinya tidak ada pengingkaran, maksudnya tidak ada mengatakan sesat, tidak ada mengatakan apalagi dengan kafir atau mubtadi kepada masalah apa? Ijtihadiyah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang kedua adalah masalah ikhtilaf tabat adalah bukan dalam masalah ijtihadiyah. Tetapi dalam perkara yang jelas fi mukhalafatin nas, fi mukhalafatil ijma. Adapun dalam masalah ikhtilaf ya, yang masuk di dalam masalah yang bukan areal ijtihad tetapi kita mengetahuinya atau telah ada perkataan para ulama bahwa ini menyelisih nas yang jelas atau menyelisih ijma, maka di sini tetap kita mengatakan kepada yang menyelisih kita ya, tergantung kondisi penyelisihannya, bisa dikatakan kafir, bisa dikatakan sekedar sesat mubtadi ya, dan itu tergantung bentuk apa penyelisihannya. Nah, maka para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam poin yang terakhir inilah yang identik dikatakan apa? Iftirah. Yang identik dikatakan apa? Iftirah. Nah, kenapa kita wajib mengetahui ini? Mengetahui poin ini sebab antum, kita sebagai thalabul ilmi, jangan sampai keliru. Di mana kekeliruan ini ada dua sisi. Sisi yang pertama, terkadang ada orang-orang yang sangat tegas saling menyesatkan gara-gara perbedaan masalah ijtihadiyah. Masya Allah. Gara-gara perbedaan masalah doa istiftah saling menyesatkan. Ciri ahlus sunnah adalah yang suka mengatakan Allahumma ba'id. Kalau berdoanya dengan wajah tu wajah ya, ini bukan ahlus sunnah. Bahkan terkadang ada sampai di antara sebagian organisasi ciri ahlus sunnah itu kalau menggerak-gerakkan telunjuk, yang tidak menggerakkan telunjuk bukan ahlus sunnah. Atau mungkin hal-hal yang lain yang sifatnya itu ijtihadiyah. Tetapi ketika mereka bertikai dalam akidah yang justru itu menyelisih ahlus sunnah, mereka kata orang Jawa Barat hare-hare saja. Tahu enggak hari-hari saja? Ya tidak peduli, tidak ada pengingkaran, biasa-biasa saja. Maka ini dua kesalahan. Ada yang mengingkari kepada masalah ijtihadiyah sampai saling menyesatkan. Dari sisi yang lain, maka dia juga tidak tahu kalau ini menyelisih ijma, kalau ini menyelisih nas Quran, sunnah dan ijma, maka mereka tidak mengingkarinya. Begitu banyak sebagian orang tidak paham kalau Syiah itu sesat. Tetapi saling menyesatkan di antara organisasi. Padahal sama-sama Ahlussunnah. Kenapa? Ya tidak paham usul ini. Tidak paham kaidah ini. Maka thalabul ilmi wajib untuk memahaminya dengan pemahaman yang dalam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir ya, kita akan membahas tentang ya ini usulul firaq. yaitu pokok-pokok apa? Kesesatan. Ya, berikut di dalamnya penyebab-penyebabnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa umatku akan ikhtilaf menjadi 73 golongan. Nah, 72 mereka yang dikatakan sesat dan satu yang dikatakan apa, hak. Nah, timbul pertanyaan, mungkin antum berkata aliran yang menyimpang ya hari ini lebih dari 73, lebih dari 70 apa? Dua golongan. Jadi yang menyimpang itu lebih dari 72 golongan. Bagaimana dengan hadis ini? Nah, Allah a'lam, kebanyakan para ulama tidak memahami secara zahir dari hadis ini bahwa umat ini akan berpecah menjadi berapa? 72 golongan yang menyimpang itu. Ya. Walaupun ada sebagian para ulama yang menghitung 72 golongan ini. Seperti Al-Imam Asy-Syahtani dalam kitabnya apa? Al-Milal Wan-Nihal. Di mana beliau menyebutkan 4 pokok kesesatan, itu Syiah, kemudian Khawarij, kemudian Murji'ah, kemudian Qadariyah. Kemudian beliau mengatakan dari 72 golongan ini dibagi menjadi 4 kelompok. Berarti setiap kelompoknya berapa? Hah? Berapa? 12 ya? Oh, 18. 18 firq ya. Ya. Tetapi kebanyakan para ulama mengatakan 72 golongan itu dilalatun ala kasrah, hanya menunjukkan begitu banyaknya. Ya. Sebab begitu banyak dalam ungkapan para ulama, seperti para ulama mengatakan ja'a min sab'ina sahabian, ja'a min samanina sahabian. Para ulama mengatakan ketika menyebutkan hadis mutawatir, datang dari 70 orang sahabat, datang dari 80 orang sahabat. Ini ungkapan biasanya diungkapkan oleh kaum yang di bangsa Arab, menunjukkan banyak, tidak menunjukkan harus 80 pas ya, atau tadi 72 apa pas, tetapi menunjukkan dilalatun ala kasroh, saking banyaknya dikatakan sabun. Ya. Maka wallahu a'lam, ini lebih mendekati, karena kalau kita meneliti tentang penyimpangan bahwa Syiah ya itu adalah di antara firq yang paling banyak sektenya, sampai sebagian para ulama hanya Allah yang tahu jumlahnya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa Syiah berpecah belah menjadi 360 sekte. Jadi 360 sekte. Dan kata-kata 360 sekte juga ini menunjukkan saking banyaknya. Sebab kalau dihitung lagi lebih dari itu. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka ini ungkapan para ulama tentang masalah banyaknya ya, tentang masalah 72 golongan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, kita akan lihat bahwa iftirak umat ini yang dinamakan dengan furqah, para ulama membagi al-firaqu halikah, kelompok yang menyimpang dan sesat ini terbagi kepada dua. Ya. Dan bid'ah yang timbul pada umat ini ada dua, yaitu yang dinamakan dengan bid'ah mukaffarah dengan bid'ah mufassaqah. Atau kita mengatakan al-firqah al-kharijah an dairatul Islam, al-firqah ghairu kharijah an dairatul Islam. Kalau kita meneliti dengan seksama dan membaginya dengan terperinci, maka ulama membagi dua tentang furqah atau tentang aliran yang menyimpang ini yang mereka menisbatkan kepada Islam. Nah, yang pertama yang dinamakan dengan bid'ah mukaffarah atau dinamakan dengan firq yang keluar dari Islam. Jadi yang telah dihukumi keluar dari Islam. Dan yang kedua adalah bid'ah mufassaqah, bid'ah yang hanya dihukumi dengan fasik, artinya tidak sampai kepada kafir ataupun firqah yang tidak sampai keluar dari Islam. Kita berikan contoh saja yang mudah umpamanya, yang kita tahu dan sangat tahu, seperti ya ajaran Ahmadiyah. Nah, Ahmadiyah adalah termasuk firqah halikah mukhrid an milati dinil Islam. Ajaran Ahmadiyah adalah termasuk firqah, aliran yang sesat yang telah disepakati keluar dari Islam. Jadi itu kharijah an dairah sintaini wasabiina firqatan. Artinya bahwa Ahmadiyah telah keluar dari ruang lingkup 72 golongan. Jadi di luar dari 72 apa? Golongan. Sebab yang 72 golongan ini yang benar adalah Ahlul Islam. Mereka dinamakan Ahlul Islam, mereka dinamakan dengan Ahlul Qiblah. Kemudian contoh-contoh yang lain ya, walaupun mungkin juga nanti akan disyaratkan kembali, adalah apa? Gulatu Rafidhah. Yaitu orang-orang yang dianggap gulat. Gulat itu sangat jauh kesesatannya dari umat Rafidhah yang mengatakan Ali adalah Tuhan. Yang mengatakan bahwa malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu mestinya kepada Ali, ternyata kepada Muhammad. Ya. Ali dianggap Tuhan. Bahkan dalam adzan mereka mengatakan ya asyhadu anna aliyan Rasulullah, dan seterusnya ada ungkapan-ungkapan adzan mereka yang berbeda dengan adzannya kaum muslimin. Maka mereka ini dianggap kafir. Kemudian gulatul Jahmiyah, orang-orang yang gulat dari kaum Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat, jangan dikasih nama, jangan dikasih sifat, maka dianggap kafir, keluar dari Islam. Kemudian Murji'ah Karomiyah, Murji'ah Jahmiyah yang mengatakan iman cukup dalam hati, ini Murji'ah Jahmiyah. Murji'ah Karomiyah, pengikut Muhammad Ibn Karom, yang mengatakan iman cukup di dalam lisan saja. Tidak perlu dalam hati, tidak perlu dengan amal, iman cukup dalam ikrar. Maka ini adalah Murji'ah Karomiyah kafir. Kemudian diantaranya adalah apa? Yang dianggap mukhrij an milati dinil Islam adalah Qadariyatul Gulat. Qadariyatul Gulat yang mereka menafikan ilmu Allah. Allah tidak tahu segala sesuatu kecuali setelah terjadinya. Nah, maka ini contoh adalah apa? Al-firaq al-halikah al-mukhrijah an milati dinil Islam. Artinya kelompok-kelompok yang menyimpang yang telah keluar dari agama Islam. Yang kedua adalah yang dinamakan firqah ya, al-halikah ghairu muhrijah an dinil Islam. Itu firqah-firqah yang keluar apa? Yang menyimpang, yang sesat, tapi tidak dihukumi sampai keluar dari apa? Dari Islam. Maka ini adalah sangat banyak dan kita akan mengungkapnya sekarang insyaallah, dan poin-poin yang tadi. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana munculnya kesesatan? Munculnya kesesatan perlu kita lihat, itu ada dua sisi penelitian. Penelitian yang pertama dari sisi orang yang pertama memunculkannya. Jadi dari sisi orang yang pertama apa? Memunculkannya. Yang kedua dari sisi menjadi sebuah firqah, menjadi sebuah fikriyah. Ya. I'tiqadiyah. Jadi ditinjau dari sisi siapa yang memunculkannya. Yang kedua ditinjau dari sisi menjadi sebuah pemikiran, menjadi sebuah pemahaman, menjadi sebuah sekte. Menjadi sebuah apa? Sekte. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun berdasarkan penelitian para ulama yang tentunya ya ini penelitian yang sesama dari para ulama terhadap munculnya fitnah, munculnya kesesatan ya, bahwa walaupun kita tahu bahwa Dulhuwaisirah ya, orang yang pertama apa memunculkan kesesatan, tetapi para ulama mengatakan bahwa orang yang pertama ya, memunculkan kesesatan dan menampakkan kesesatan adalah seseorang yang bernama Abdullah ibn Sabah ibn al-Aswad al-Yahudi al-Yamani as-San'ani alladhi adharul Islam wa abdanal kafir annahu munafik. Di mana orang yang pertama memunculkan kesesatan, menyebarkan fitnah, kesesatan di tengah-tengah umat ini adalah seseorang yang bernama Abdullah bin Sabah ibn al-Aswad al-Yahud al-Yamani as-San'ani. Di mana Abdullah bin Sabah laknatullah, seseorang Yahudi yang datang dari negeri Yaman, ya, yang datang dari negeri Yaman, dia dari Son'a. Ketika dia mendengar fitnah, yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, dan terjadi berbagai tuduhan kepada Utsman radhiyallahu taala anhu, maka Abdullah bin Sabah lanatullah dialah yang pertama memunculkan bentuk-bentuk fitnah. Sehingga para ulama menjelaskan tentang penamaan Khawarij Sabaiyah. Kenapa ada penamaan Khawarij Sabaiyah? Karena pembunuh Utsman ibn Affan adalah merupakan dua kekuatan pemikiran dari Khawarij dan pemikiran Syiah Abdullah bin Sabah, yang pada waktu itu menyebarkan fitnah kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga terbunuhnya Utsman ibn Affan dan tidak diketahui nama pembunuhnya. Hanya dipastikan bahwa pembunuh Utsman ibn Affan adalah Khawarij Sabaiyah. Dan Khawarij yang memiliki pemikiran tersendiri seolah-olah terinspirasi, terdorong, termotivasi oleh pemikiran Abdullah bin Sabah laknatullah, sehingga terjadilah pembunuhan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dan dialah yang menghidupkan pemikiran Khawarij dan secara otomatis pemikiran Syiah yang kita akan sebutkan. Maka ini dari orang, artinya ini belum menjadi sebuah apa, pemikiran firq, tetapi yang berkaitan dengan nama orang. Kemudian, dan ini sekitar tahun ke-30 Hijrah, mendekati tahun ke-30 Hijrah. Lalu setelah itu muncullah orang yang kedua yang memunculkan kesesatan yang berkaitan dengan masalah takdir, yaitu Al-Ghailani dan Ma'mad Al-Juhani. Merekalah yang memunculkan kesesatan di zaman tersebut. Sehingga muncullah aliran yang dinamakan Qadariyah Jabariyah Kemudian setelah itu Qadariyah apa? Mu'tazilah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi orang. Kemudian setelah itu muncullah seseorang yang bernama Ja'ad ibn Dirham. Yang kita tahu bahwa Ja'ad ibn Dirham seorang tokoh yang belajar kepada seorang Yahudi yang bernama Talut. Yang Ja'ad ibn Dirham ini menafikan sifat Allah dan nama Allah, lalu dibunuh, dan kita tahu disembelih sama seorang pemimpin pada waktu itu, yang dia mengatakan silakan kalian berkurban dengan onta-ontamu, dengan kambing-kambingmu, tetapi aku akan berkurban dengan Ja'ad ibn Dirham. Maka dia yang menyembelih ya dengan tangannya sendiri dan dibunuh Ja'ad ibn Dirham. Sehingga muncullah seorang nama yang paling besar adalah Jaham ibn Safwan. Jadi Jaham ibn Safwan, dialah yang memunculkan kesesatan yang berkaitan dengan penafian nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi penafian kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu keluarlah Wasil ibn Atha sebagai pemimpin dari kaum Mu'tazilah. Kemudian setelah itu intisyarlah, tersebarlah fitnah di tengah-tengah umat ini. Timbul berbagai nama, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang membawa kesesatan. Maka ini dari sisi orang yang memunculkan fitnah. Orang yang memunculkan kesesatan adalah dari nama-nama tadi. Abdullah bin Sabah, Ghailan ad-Dimashqi, Ma'bad al-Juhani, Ja'ad ibn Dirham, Jaham ibn Safwan, Wasil ibn Atha. Kemudian nama-nama kesini adalah Bisir Masirisi dan seterusnya. Ini adalah para pembawa fitnah. Dan boleh kita mengatakan Dajjalun minad Dajjalilah. Mereka adalah Dajjal-Dajjal yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Tetapi bukan Dajjal yang dimaksud dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam apa? Hadis. Tapi mereka menyerupai sifat Dajjal dari sisi menipu manusia, membuat keonaran dan kerusakan di tengah-tengah apa? Manusia. Adapun dari sisi munculnya fitnah, munculnya kesesatan, menjadi sebuah fikrah, pemikiran, sekte, maka para ulama menjelaskan sebagai berikut. Awal penyimpangan ditinjau dari sisi ini, bahwa awal penyimpangan adalah at-ta'nu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. At-ta'nu fi liwa'i sunnah, hamilus sunnah, hamilul haq. Bahwa kelompok yang pertama muncul dan awal-awal munculnya kesesatan adalah orang yang mencacati Rasulullah SAW dan mencacati pembawa kebenaran, yaitu Dzul Huwaisirah, di mana dalam sejarah disebutkan setelah pulang dari peperangan dan Nabi SAW membagikan ghanimah, dan pada waktu itu Nabi SAW memberikan ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam dan ikut perang. Sementara pembesar-pembesar para sahabat tidak diberikan ghanimah pada waktu itu. Lalu Dzul Huwaisirah berkata, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Adillah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak adil. Wallahi hadhihi al-qismah ghairu adil. Dia mengatakan demi Allah, ini pembagian tidak adil. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Siapa yang akan adil jika aku tidak adil?" Lalu Umar berkata, "Ya Rasulullah, idzanli an adriba unuqahu." Ya Rasulullah, karena Umar itu girahnya tinggi untuk mengingkari kemungkaran, dia mengatakan, izinkan aku untuk menebas batang lehernya. Maka Nabi SAW mengatakan, la, jangan. Jangan, sebab dia masih berada di sekitar kita. Dan orang-orang kafir akan menyangka bahwa kita membunuh teman kita. Maka Nabi SAW mengatakan, biarkan. Lalu ketika dia pergi, beliau mengatakan, demi Allah, akan keluar dari orang ini adalah orang-orang yang mereka akan mengalirkan darah kaum muslimin. Maksudnya mereka adalah orang-orang khawarij yang akan mengalirkan darah kaum muslimin. Dan kita akan sebutkan juga sekilas nanti tentang khawarij ini. Maka ini yang pertama adalah mencacati pembawa rasul. Yang kedua adalah muncul fitnah itu apa? At-tanu fi ilmillah. Yaitu pencacatan kepada ilmu Allah. Yaitu munculnya yang dinamakan sekte yang kedua adalah Qadariyah. Qadariyah. Yang pada waktu itu Abdullah bin Umar dan para sahabat berkata kepada orang yang memunculkan pemahaman ini yang dianggap kafir, bahwasanya mereka mengatakan al-amru unuf. Perkara itu baru, artinya bahwa Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, sampaikanlah kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari aku. Artinya udah barok, udah berlepas diri. Maka ini pencacatan kepada ilmu Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu datanglah firqah yang ketiga, yaitu orang-orang Syiah. Syiah, yaitu Syiah Rafidhah. Maka di sini adalah at-ta'nu fi riwayati sunnah. Maka mereka mencacati periwayat sunnah ini. Mereka mencacati pembawa sunnah ini, yaitu mencacati para sahabat. Di mana Abdullah bin Sabak laknatullah dan orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka seluruh para sahabat kafir kecuali beberapa sahabat saja, itu Ali, kemudian Salman, ya, dan beberapa sahabat yang lainnya yang tidak dianggap oleh mereka kafir. Maka mereka mengkafirkan seluruh pembawa kebenaran, seluruh pembawa sunnah, dan mengatakan Aisyah adalah zania, Aisyah adalah seorang pezina, Abu Bakar adalah perampok, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka mereka menjauhkan kaum muslimin dari Islam dengan cara apa? Dengan cara menjauhkan kaum muslimin dari pembawa kebenaran dan mencacati para pembawa kebenaran, pembawa Islam, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah itu adalah mencacati secara mutlak, mencacati Allah. Yaitu munculnya yang dinamakan kaum Jahmiyah yang diawali dari Ja'ad ibn Dirham. Maka mereka menafikan nama Allah dan menafikan sifat Allah Ta'ala. Dan seolah-olah Allah Ta'ala ada tapi tidak punya nama, tidak punya sifat. Seolah-olah Allah itu tidak ada menurut mereka. Maka inilah kesesatan. Inilah apa? Penyimpangan. Dari mulai mencacati ilmu Allah, mencacati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencacati para pembawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mencacati secara mutlak itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, adapun dari sisi muncul penamaan firq-firq ini, maka Al-Imam Ibnu Mubarak dan Yusuf Ibnu Asbad, beliau mengatakan asal kesesatan adalah kembali kepada empat kelompok. Jadi asal kesesatan, sumber kesesatan adalah berawal dari empat kelompok. Jadi sumber kesesatan yang sekarang menyimpang dengan begitu banyak kesesatan, maka awalnya adalah dari empat kelompok. Yaitu apa? Khawarij, Rafidhah, Qadariyah, dan Murji'ah. Jadi dari empat kelompok ini. Nah, adapun Khawarij, bagaimana muncul dan adanya? Kita sebutkan secara singkat bahwa Khawarij berasal dari seseorang yang bernama Dzulhuwaisirah. Yang dia berkata kepada Nabi SAW, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Lalu orang-orang Khawarij ini menjadi sebuah sekte dan menjadi sebuah ta'ifah yang mereka menyendiri, keluar dari jamaah, berawal dari ketika Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu menjadi seorang khalifah. Di mana dikisahkan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengangkat para menteri, mengangkat para gubernur yang keumumannya memiliki nasab bersamanya. Maka disinilah Abdullah bin Sabah mendengar, lalu membesarkan fitnah ini bahwa Utsman radhiyallahu taala anhu adalah nepotisme. Padahal ikhwatul iman yang dirahmati Allah taala, ya, tidak nepotisme, karena begitu banyak yang diangkat bukan dari keluarganya. Tetapi kebetulan yang diangkat dari keluarganya, yang terkumpul padanya adalah syarat-syarat untuk menjadi para pemimpin dari sisi akhlaknya, keimanannya, dari ilmu siasatnya. Maka mereka menyebarkan fitnah, menyebarkan gejolak, sehingga bersekongkolan antara Sabaiyah dengan Khawarij, maka terbunuhlah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Lalu ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, terjadilah fitnah di mana perbedaan antara Ali radhiyallahu ta'ala dengan Muawiyah, perbedaan dalam ijtihadnya, bahwa Ali bin Abi Thalib menetapkan setelah dipilihnya dengan dewan syura bahwa terpilih Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, maka Muawiyah tidak membaiat Ali sehingga ditegakkan dulu siapa pembunuh Utsman dan ditegakkan kisas kepada pembunuh apa? Utsman. Maka orang-orang Khawarij mereka takut akan ditegakkan kisas sebab merekalah yang membunuh. Maka mereka berdiam di Basrah, berdiam di kota dan berada di, bersama Ali radhiyallahu taala anhu dan menjadi pendukung Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, sampai satu ketika ada dua kisah yang sangat besar, terjadi beberapa peperangan yang ma'ruf adalah perang Siffin dengan perang Jamal. Kemudian setelah itu terjadi tahkim, Ali bin Abi Thalib menyerahkan khilafah kepada kaum muslimin. Maka orang-orang Khawarij tidak setuju dengan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mereka menempatkan diri di sebuah tempat yang dinamakan dengan Hawra. Dan jumlah mereka tidak kurang dari 8.000 atau dalam satu riwayat dikatakan 6.000. Maka mereka mengangkat senjata dan memberontak kepada Ali. Dan mereka merencanakan pembunuhan Ali. Dan mereka ini mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As dengan membawakan ayat, "Famalam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Maka mereka berkumpul di Hawra. Mereka berkumpul di daerah yang dinamakan Hawra sehingga mereka juga dikenal dengan Haruriyun. Nah, maka mereka dinamakan dengan Khawarij. Kenapa dinamakan dengan Khawarij? Li'annahum kharaju anil jamaah. Karena mereka keluar dari jamaah dari sisi akidah. Karena mereka mengkafirkan orang beriman. Maka keluar dari jamaah. Karena Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan orang beriman dengan sembarangan. Yang kedua, mereka dinamakan Khawarij li'annahum kharaju an ta'atil amir. Karena mereka keluar dari ketaatan amir, ketaatan jamaah. Maka mereka dinamakan dengan Khawarij. Ya. Maka dalam kisahnya, orang-orang Khawarij itu mengkafirkan Ali dan mereka membawakan ayat, "Pemalam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Maka para sahabat bertanya kepada Ali, "Akufarun hum? Qala, minal kufri faruk. Amunafikum hum? La. Fa innal munafiqina la yadhkurunallaha illa qalila, fa hum yadhkurunallaha anna al-lail." Ali bin Abi Thalib ditanya, "Wahai Ali, apakah mereka kafir?" Ali mengatakan, "Mereka dari kekafiran lari." "Apakah mereka orang munafik?" "Orang munafik tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Mereka mengingat Allah pagi dan petang." Tetapi para sahabat mengatakan, "Qaumun yantalikuna ila ayatin nuzilat 'ala kufar fa yunazzilu 'alal mu'minin." Tetapi mereka punya sifat, punya karakter, suka mengambil ayat-ayat yang sesungguhnya diturunkan kepada orang kafir, tetapi mereka mengalamatkannya kepada orang-orang beriman. Keliru dalam memahami ayat-ayat Quran. Sesat ya. Nah, maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi SAW mengsifati mereka yang merukuna minadin, kama yang merukusamu minan ramya. Mereka melesat dari agama bagaikan meresatnya anak panah dari busurnya. Dinyatakan dalam hadis, "La safa wa la adla." Kebaikan mereka yang wajib tidak akan diterima dan yang sunnah tidak akan diterima. Mereka memiliki kesemangatan dalam beribadah, tetapi mereka tidak akan diterima ibadahnya. Jidatnya sampai borokan, tangannya sampai kepalan, kakinya sampai basah, apa sampai bengkak, bibirnya sampai basah, tetapi dikatakan la sarfa wala adla. Kenapa? Karena mereka keluar dari sunnah, keluar dari jamaah. Jadi dari sisi sifat mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan tentang mereka, hudasaul asnan supaul ahlam. Mereka adalah orang-orang yang berumur muda dan mereka adalah orang-orang yang berpemahaman picik. Jadi mereka berpemahaman apa? Picik. Dan Nabi SAW mensifati mereka itu apa? Yaktuluna alal Islam wa yadauna alal awsan. Bahwa di antara sifat orang-orang Khawarij, mereka akan membunuh ahlul Islam dan mereka akan membiarkan para penyembah berhala. Buktinya apa? Kita ungkap. Bagaimana keburukan mereka? Salah satu sifat mereka sampai hari ini ada ciri orang Khawarij ini, di mana mereka sangat waro kepada perkara yang sepele dan dia sangat gegabah tentang perkara besar. Dalam satu perjalanan orang-orang Khawarij dari Hawra ke Basrah, ketika mereka akan mengadakan pembunuhan kepada para pembesar sahabat, maka mereka berjalan, lalu di antara mereka ada yang membunuh seekor babi milik orang Yahudi. Lalu temannya berkata, bagaimana kamu membunuh binatang milik orang? Minta maaf. Lalu dia datang kepada orang Yahudi, lalu minta maaf bahwa aku telah membunuh binatangmu. Salah seorang di antara mereka memakan kurma yang jatuh dari sebuah pohon. Lalu kata temannya, bagaimana kamu memakan kurma milik orang? Minta engkau halalkan. Dia datang meminta untuk dihalalkan walaupun hanya satu biji kurma. Ketika mereka bertemu dengan Abdullah bin Hubab, seorang sahabat yang mulia, lalu dia ditanya tentang masalah tahkim dan masalah imamah. Lalu dia menjawab tetap di atas sunnah. Maka dibunuhlah Abdullah bin Hubab. Dan kebetulan dia sedang bersama istrinya yang sedang hamil. Maka istrinya yang sedang hamil berkata, aku hanya seorang wanita yang lemah yang sedang hamil. Maka orang-orang Khawarij dengan tanpa bertanya-tanya membunuh istri Abdullah bin Hubab dan membelek perutnya dan mengeluarkan janinnya. Lihat ya, bahwa orang-orang Khawarij ini mereka mampu dan bersikap waro, hati-hati kepada yang sepele. Tetapi dia tidak waro berkaitan dengan darah. Nah, lihat hari ini begitu banyak para pemuda yang dia sengaja tidak makan daging sembelihan di restoran-restoran. Kenapa? Takut yang menyembelihnya tidak sholat, takut yang menyembelihnya belum berbaiat dan sebagainya. Tetapi apabila ditanya, bagaimana ibu kamu, bagaimana bapak kamu? Bapak saya kafir, kenapa? Belum berbaiat sama guru saya. Jadi mampu mengkafirkan bapaknya, ibunya dikafirkan, bahwa banyak akhwat yang tidak mau dinikahkan oleh bapaknya. Kenapa? Bapaknya belum seperti dirinya. Bapaknya belum masuk jamaahnya. Ya. Ini adalah sangat jelas ya. Dan ini ada. Dan ini nyata. Dan ini apa nyata? Dalam kehidupan sehari-hari kita akan dapatkan. Bahkan mereka itu kalau nikah suka melakukan nikah dua kali. Nikah negara katanya. Ya. Nikah togut menurut mereka apabila pakai KUA. Ya. Nikah agama kalau dengan murabinya. Nah, ini ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Cikal bakal. Lihatnya bahwasanya mereka memiliki sifat seperti ini. Orang-orang apa? Khawarij ini. Adapun pemikiran orang Khawarij di antara apa pokoknya mereka mengatakan setiap pelaku dosa besar adalah kafir. Yang kedua, mereka mengatakan setiap orang yang masuk neraka mesti kekal walaupun orang beriman. Yang ketiga, tidak ada orang yang mendapatkan syafaat di antara orang-orang yang melakukan maksiat. Kemudian membolehkan dan mewajibkan mengangkat senjata ketika melihat pemimpin yang zalim. Dan ini adalah merupakan ciri dari orang-orang apa? Khawarij. Kemudian orang-orang Khawarij ini timbul kepada sekte-sekte yang sangat banyak sampai hari ini. Maka ini adalah kelompok yang pertama, merupakan firqah yang sangat sesat, adalah firqah apa? Khawarij. Adapun yang kedua adalah merupakan lawan dari Khawarij, yaitu yang dinamakan dengan Murji'ah. Murji'ah ini ada tiga sekte sebagai pokoknya. Di mana Murji'ah ada lebih makna al-irja ay takhir. Yang dimaksud secara umum adalah takhirul amal an musamal iman, mengeluarkan amal dari ruang lingkup apa? Iman. Murji'ah ini ada tiga kelompok. Yang pertama yang dinamakan dengan Murji'ah Karomiyah, pengikut Muhammad ibn Karom, yang mengatakan al-iman mujarradu talafud, al-iman mujarradu nutqi, al-iman mujarrul qaul. Iman itu cukup melafadzkan, iman itu cukup mengikrarkan dalam lisan, tidak perlu diyakini, tidak perlu diamalkan, tidak perlu kepada amal. Maka ini adalah pemikirannya kafir ya. Jadi dikeluarkan dari ruang lingkup dari 72 apa? Golongannya. Dan pengikut Muhammad Al-Qaram dari kaum falasifah. Dan dalam pemikiran mereka berarti orang-orang munafik pun adalah apa? Muslim. Sebab mereka mengikrarkan kalimat syahadatain. Kemudian yang kedua adalah Murji'ah Jahmiyah, yaitu pengikut Jahmi bin Safwan, yang mengatakan al-imanu mujarradul qaul, iman itu cukup di dalam apuan, al-imanu mujarradu i'tiqad, mujarradul ma'rifah, mujarradu ma fil qalbi, iman itu cukup yang ada dalam hati saja, tidak perlu dilafadzkan, tidak perlu diucapkan, dan tidak perlu beramal. Maka syaitan pun menurut mereka adalah mukmin. Sebab dalam ayat Al-Qur'an dikatakan wastaqanat anfusuhum dulman wa ulwa, ini tentang siapa? Tentang Firaun laknatullah. Hatta Firaun menurut mereka adalah mukmin. Bahkan syaitan adalah mukmin menurut mereka. Yang ketiga yang dinamakan dengan Murji'ah Fuqaha. Jadi yang dinamakan dengan Murji'ah Fuqaha. Di mana mereka mengatakan al-iman qaulun wa i'tiqadun wal amalu ghairu dakhil fi musammal iman. Mereka mengatakan iman cukup dalam hati, dalam lisan, dan tidak perlu beramal. Maka mereka mengeluarkan amal dari ruang lingkup apa? Iman. Dan ini menyelisihi ijma ahlus sunnah. Maka itu yang dinamakan dengan Murji'ah Fuqaha. Jadi Murji'ah Fuqaha, di mana mereka mengatakan walaupun pezina imannya sempurna. Ya. Mereka mengatakan tidak memadorotkan iman, maksiat tidak memadorotkan iman, sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat bagi orang kafir. Dan ini adalah sesat ya. Adapun mungkin penyimpangannya yang ada di masyarakat, ya apa, tidak begitu konkret ya berkaitan dengan apa Murji'ah ini, ya. Kemudian yang ketiga adalah yang dinamakan dengan Qadariyah. Qadariyah ini ada, kalau kita bagi menjadi tiga sekte Qadariyah ini. Sekte yang pertama yang dinamakan Gulatul Qadariyah. Gulat Qadariyah. Gulat Qadariyah ini mengatakan Allah tidak tahu apa yang terjadi sehingga sesuatu itu terjadi. Maka mereka menafikan ilmu Allah. Dan para ulama sepakat akan kafirnya mereka, yaitu Gulat Qadariyah. Adapun sekte yang kedua dan ketiga adalah yang dinamakan dengan Qadariyah Jabariyah, pengikut Jaham ibn Sofwan, yang mengatakan bahwa manusia itu bagikan ranting-ranting yang ketiup angin atau daun-daun yang ketiup angin. Manusia tidak punya kendak, manusia tidak punya masyiah, manusia tidak punya kudroh kekuatan. Kalau digambarkan dalam bahasa Jawa ataupun bahasa Sunda, manusia itu bagaikan wayang. Tahu wayang? Yang digerakkan oleh apa? Dalang. Jadi digambarkan manusia ini, yang menggambarkan Allah itu sebagai gambaran dalang yang menggerakkan apa? Kita. Seolah-olah mereka mengatakan perbuatan kita adalah perbuatan Allah. Maka ini menyimpang. Sampai yang mengatakan di antara mereka, dan ini kafir. Mereka mengatakan maksiatnya kita adalah maksiatnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mereka mengatakan, janganlah kita mencaci orang yang melakukan maksiat, sebab itu kan perbuatan Allah. Sebab perbuatan kita adalah perbuatan apa? Allah. Maka itu menyimpang jelas. Sebab ahli sunnah mengatakan perbuatan kita adalah makhluk Allah, tetapi adalah merupakan perbuatan kita, bukan perbuatan apa? Allah. Yang ketiga yang dinamakan dengan Qadariyah Mu'tazilah. Qadariyah Mu'tazilah ini dinamakan juga dengan Qadariyah Majusiyah. Jadi Qadariyah Majusiyah. Kenapa? Sebab orang Qadariyah Mu'tazilah itu mengatakan bahwa perbuatan makhluk bukan makhluk Allah. Apa yang dilakukan oleh manusia tidak berkaitan dengan masyiah Allah. Tetapi Ahlus Sunnah mengatakan perbuatan manusia adalah makhluk Allah. Perbuatan manusia terjadi dengan masyiah manusia, tetapi masyiah manusia di bawah masyiah Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasha'una illa ayasha'allahu rabbul alamin. Maka ini adalah qadariyah. Ya. Kemudian yang keempat, yang merupakan pokok dari kesesatan adalah syiah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, syiah pada awal kalinya digunakan kepada ahlu ali wa atba'u ali wa ansaru ali. Kalimat syiah pertama kalinya adalah digunakan kepada setiap orang yang membela Ali, yang menolong Ali, yang mengikuti Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi syiah setelah itu menjadi sebuah sekte yang mereka itu sangat banyak sektenya. Di antaranya yang dinamakan dengan Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah ini adalah pengikut Abdullah bin Sabah, yang pemikiran-pemikirannya pun mereka adalah sangat berbeda. Pertama, kelompok Syiah Rafidhah ini ada yang meyakini bahwa Ali adalah Tuhan. Mereka mengatakan huwahu. Al-murad biqaulim huwahu, yani Ali huwallah. Ali adalah apa? Allah. Ali adalah Tuhan. Sehingga mereka menyembah Ali. Maka orang yang mengatakan Ali adalah Tuhan, itulah yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Walaupun hukuman yang dilakukan oleh Ali sempat diprotes oleh apa? Abdullah bin Abbas dari sisi apa? Penghukumannya. Karena ada hadis, la yu'adzibu binnar ila sahibun nar. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali pemilik api, yaitu siapa? Allah Ta'ala. Tetapi ya pada waktu itu kisahnya terjadi seperti itu. Nah, kemudian terjadilah Syiah Rafidhah yang mungkin dari sisi kesesatan bertingkat, tidak sampai mengatakan Ali adalah apa? Tuhan. Tetapi mereka mengatakan juga yang mencapai kepada derajat kufur, yaitu mengatakan bahwa Ali adalah memiliki kedudukan sama dengan Rasul. Kemudian mereka mengatakan bahwa bahkan lebih dari itu, mereka mengatakan bahwa malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu. Mestinya kepada Ali, tetapi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya mereka mengatakan bahwa manzilatul imamah yusawi manzilatu an-nubuwah, bal qala ba'duhum manzilatul imamah afdhal min manzilati nubuwah. Bahkan di antara mereka termasuk Syiah Rafidhah dan Syiah 12 imam mengatakan kedudukan imamah sama dengan kedudukan nabi. Bahkan mereka mengatakan kedudukan imamah lebih tinggi kedudukan para nabi. Kenapa katanya? Sebab kalau nabi mendapatkan wahyu melewati Jibril. Sementara para imam langsung dari Allah tanpa perantara. Maka mereka mengatakan manzilatul imamah afdhal min manzilati nubuwah. Bahkan orang-orang sufi juga ada yang mengatakan bahwa derajat imam, derajat wali lebih afdol ketimbang derajat apa? Nabi. Kenapa? Sebab kalau nabi kan datang dari Jibril. Wahyu itu melewati apa? Jibril. Sedangkan wali mengatakan apa? Hadasani qalbi an rabbi. Telah meriwayatkan hatiku dari Allah Ta'ala, langsung mendapatkan, artinya berbicara langsung dengan Allah. Sedangkan nabi kita Muhammad SAW melewati apa? Jibril alaihi salam. Nah, ini keyakinan apa? Mereka. Nah, kemudian orang-orang Syiah setelah itu memiliki pemikiran dan menyebarkan pemikiran bahwa tentang masalah apa? Al-wasiat, tentang masalah wasiat. Mereka menyebarkan fikrah bahwa seluruh nabi itu membawa tentang wasiat bahwa Ali yang paling berhak menjadi imam. Hanya saja tidak ada seorang nabi pun yang amanah terhadap wasiat Allah. Jadi tuduhan bahwa para nabi itu tidak amanahnya. Ini dan ini dikatakan oleh orang-orang Syiah. Termasuk Khomeini mengatakan bahwa nabi kita Muhammad SAW tidak menyampaikan wasiat itu. Nah, maka mereka mengatakan bahwa wasiat imamah yang mestinya dipegang Ali sebelum Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu dikhianat oleh para nabi, termasuk oleh nabi kita Muhammad SAW. Ya. Maka mereka mengeluarkan hadis-hadis palsu ya tentang masalah apa imamah. Nah, kemudian sisi yang lain juga keyakinan orang-orang Syiah bahwa Ali, Nabi Harun dan Nabi kita Muhammad diciptakan dari satu genggam tanah yang sama. Mereka meriwayatkan hadis yang palsu, khalaqtu ana wa Harun wa Ali min tinin wahida. Aku diciptakan dan Nabi Harun dan Ali dari satu genggam tanah. Dan ini hadis-hadis palsu, cerita-cerita palsu yang dibikin orang-orang apa? Orang-orang Syiah. Dan orang Syiah secara umum Rafidhah, Syiah 12 dan keumuman orang Syiah dengan ahli sunnah berbeda dalam 5 perkara yang sangat pokok. Jadi berbeda dengan ahli sunnah dalam 5 perkara yang sangat pokok. Pertama, berbeda dalam Quran. Mereka mengatakan bahwa Quran yang ada di sisi kita adalah Quran. Ada beberapa ayat, ada beberapa surat yang merupakan wasiat, tetapi dibuang oleh Abu Bakar, dibuang oleh Utsman, dibuang oleh Umar, dan tidak dikumpulkan. Dan itu adanya katanya di Quran mereka, walaupun hari ini mereka tidak bisa membuktikannya. Ya. Kemudian mereka mengatakan Quran itu tidak bisa ditafsirkan kecuali oleh 12 imam. Sehingga mereka mengatakan Quran itu ada Quran somit, Quran natiq. Ada Quran yang bisu, ada Quran yang bisa berbicara. Quran yang bisa berbicara adalah Quran yang ada di sisi 12 imam. Adapun Quran yang ada di kita adalah Quran yang bisu. Ini tidak bisa ditafsirkan. Kemudian mereka mengatakan bahwa Quran bisa dimansuh dengan ucapan wali. Dengan ucapan salah seorang di antara imam yang 12. Sebab mereka menganggap bahwa imam yang 12 itu mendapatkan wahyu. Kemudian mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini untuk mereka dan untuk mencecar ahlu sunnah. Sehingga kalau antum meneliti tentang kitab-kitab orang-orang Syiah, mereka menafsirkan setiap ayat pujian untuk Ali, setiap ayat celaan untuk Abu Bakar ataupun Umar. Mereka mengatakan ghairul maghdub wal dhalin. Maka dikatakan al-maghdub Abu Bakar wa dhalin adalah Umar. Yu'minuna bi jibti wa tagut. Al-jibtu Abu Bakar wa tagut Umar. Inna Allah ya'murukum an tadhbu baqarah, yang dimaksud dengan al-baqarah adalah Aisyah. Jadi ayat-ayat mereka tafsirkan untuk mencela Abu Bakar atau Umar atau Aisyah apabila berkaitan dengan ayat-ayat apa? Celaan. Tetapi apabila ayat-ayat pujian, maka mereka alamatkan kepada Ali. Marajal bahraini yaltaqiyan al-bahraini al-Hasan wal Husain. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, as-siratal mustaqim Ali. As-siratal mustaqim ahlul bait. Jadi mereka membuat kerusakan yang sangat besar. Ya. Kemudian yang kedua, mereka berbeda dengan ahlu sunnah di dalam masalah sunnah. Di mana periwayatan mereka berbeda dengan periwayatan ahlu sunnah. Kitab hadis mereka berbeda dengan kita. Mereka menggunakan Al-Kafi, kita menggunakan Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Bahkan mereka mengatakan bahwa ilmu hadis tidak bisa diambil kecuali dari Ali. Dan menggunakan hadis dhaif. Di mana Nabi SAW mengatakan ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Barang siapa yang ingin kepada ilmu, maka datang kepada Ali dan datang kepada yang lainnya. Ya. Maka ini berkaitan dengan sunnah. Sunnah mereka adalah beda. Mustalah hadis mereka adalah beda dengan mustalah hadis Ahlus Sunnah. Periwayatan mereka adalah berbeda. Di mana mereka membolehkan dusta dalam meriwayatkan hadis, sedangkan Ahlus Sunnah haram hukumnya berdusta. Taqiyah adalah boleh. Kemudian yang ketiga, berbeda dalam masalah ijma. Jadi mereka berbeda dalam masalah apa? Ijma. Di mana mereka mengatakan ijma yang sah hanyalah ijma dari imam yang 12. Selain imam yang 12 tidak ada ijma. Jadi beda ijma, ijma mereka. Jadi ijma mereka adalah apa? Beda. Kemudian yang keempat, yang paling beda dan menonjol di antara kita adalah penghukuman kepada para sahabat. Di mana orang-orang Syiah menganggap seluruh para sahabat adalah murtad setelah Rasulullah SAW itu adalah wafat. Maka Aisyah dicela, Abu Bakar dicela, Umar dicela, ya, dan yang lainnya dicela kecuali Ali saja. Jadi sangat beda. Nah, apa mungkin antum ingin berteman dengan orang Syiah? Seperti antum ingin berteman dengan seseorang yang mengatakan ibumu pezina, bapamu pencuri, mau enggak? Kalau antum berteman dengan orang yang mengatakan, maaf, ibumu pezina, bapamu pencuri. Sebab orang Syiah seolah-olah mengatakan kepada Ummul Mukminin, ibu kita semua yaitu Aisyah, mereka mengatakan apa? Aisyah zaniyah. Aisyah adalah apa? Pezina. Mereka mengatakan kepada Abu Bakar apa? Abu Bakar pencuri, Abu Bakar perampok. Kenapa? Mengambil imamah, mengambil khilafah dari Ali radhiyallahu taala anhu. Mau enggak antum berteman dengan mereka? Kemudian yang kelima, di antara perbedaan mereka dengan Ahlus Sunnah dalam sekian kaifiah ibadah. Dalam adzan mereka, mereka berbeda. Ya, kalau antum belum pernah mendengar adzan orang Syiah, ya mungkin enggak apa-apa, tapi saya hidup 4 tahun di Yaman. Mereka kalau salat subuh beda ya. Kita mengatakan ya as-salatu khairu minan naum, mereka mengatakan hayya ila khairil amal. Hayya ila khairil amal. Kemudian adzan mereka juga ditambah asyhadu anna aliyan waliyullah. Sebagian antara mereka mengatakan asyhadu anna aliyan rasulullah. Adzan mereka berbeda. Kemudian salat mereka juga berbeda. Di mana salat mereka irsal begini, tidak menyimpan tangan di atas dada. Kemudian keumuman mereka mewajibkan untuk membawa tanah Karbala. Sehingga apabila mereka sholat senantiasa menyimpan kerikil di tempat apa? Sujudnya. Kemudian mereka ya sholat kadang-kadang antum bisa lihat barangkali yang pergi menunaikan ibadah haji atau umroh. Lihat orang-orang Iran ketika mereka melakukan sholat, maka mereka akan berbeda dengan kita sholatnya. Dari sisi sujud, rukunnya dan apa? Dan sebagainya, boleh berbicara ketika apa? Ketika sholat ya. Dan berbagai bentuk jenis perbedaan yang berkaitan dengan apa? Sholat. Dan diantaranya mereka tidak mencuci kaki tetapi mengusap kaki. Dan mereka melarang untuk mengusap hub tetapi mereka mengusap kaki. Jadi perbedaan yang sangat jauh di dalam apa? Peribadahan orang-orang Syiah dengan apa? Ahlus Sunnah. Kemudian yang terakhir dari pembahasan ini, setelah dari 4 kelompok ini, maka muncullah berbagai kesesatan setelahnya, yaitu pengikut Jaham ibn Safwan, kemudian Mu'tazilah, kemudian seterusnya sampai hari ini, berbagai bentuk sekte kesesatan muncul di tengah-tengah apa? Umat ini. Dan perlu kita ketahui secara singkat apa penyebab kesesatan ini, apa penyebab munculnya penyimpangan-penyimpangan ini. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, penyebab penyimpangan ini ada dua. Yang pertama asbab khorijiyah, sebab yang dari luar, adalah makayidu adail Islam, adalah tipu daya dari musuh-musuh Islam, dari Yahudi dan Nasrani. Dan kita tahu setiap aliran kesesatan merupakan kepanjang tangan dari orang-orang Yahudi. Syiah Abdullah bin Sabah ya. Kemudian Bisil al-Mirisi, Ja'ad ibn Dirham, seluruhnya adalah merupakan rekayasa dari orang-orang apa? Yahudi. Termasuk apa? Ajaran Ahmadiyah adalah ajaran yang diajarkan oleh penjajah apa? Inggris ya. Dan sampai hari ini ya. Kemudian yang kedua adalah asbab ad-dakhiliyah, itu sebab-sebab dari tubuh kaum muslimin itu sendiri. Yang pertama adalah al-jahlu bidinillah, adalah kebodohan kepada agama ini. Kebodohan kepada agama ini umumnya ada dua. Yang pertama adalah al-jahlu biadilati syariah, jahil, kebodohan kepada dalil-dalil syar'i. Yang kedua adalah al-jahlu fi ma'rifati qawaid fi fahmi adilati syar'iyyah. Yang kedua, kebodohan dalam memahami dalil-dalil apa? Syar'i. Nah, maka dalam poin yang pertama ini, bahwa seyogianya kita tidak boleh menempatkan diri sebagai pengajar agama kalau kita belum mempelajari kaidah-kaidah agama, baik sebagai penceramah ataupun pengajar agama. Dan saya juga mewasiatkan kepada antum semua, jangan sekali-kali mengambil agama kepada orang yang belum memahami kaidah-kaidah agama. kita harus bisa membedakan antara penceramah dengan orang yang punya ilmu. Orang yang mengajarkan agama tidak hanya dia bisa ceramah, tidak hanya bisa mengolah bahasa, tidak hanya bisa mengotak-atik bahasa, dia harus memiliki pembendaharaan. Dan usul untuk menjelaskan agama harus berkumpul padanya tiga perkara. Yang pertama, ma'rifatul adillah. Dia memahami dalil-dalil syar'i. Dia mengetahui tentang hafalan-hafalan Quran, hafalan-hafalan hadis. Yang kedua, dia harus memahami tentang kuwaid-kuwaid memahami agama ini. Paham dengan usul tafsirnya, paham dengan ilmu mustalah hadisnya, paham dengan bahasa Arabnya. Yang ketiga, dia harus memahami akwal para ulama. Sebab tidak mungkin orang mengajarkan agama tidak pernah tahu apa yang dikatakan oleh para ulama. Jadi antum tidak mungkin belajar agama kepada penceramah. Sebab terkadang berbahaya orang yang pandai berceramah, tapi tidak tahu kapan dia belajar tentang ilmu wudu, kapan dia belajar tentang ilmu yang berkaitan dengan sholat, sejauh mana pemahaman dia tentang akwal ulama yang berkaitan dengan wudu, dan sebagainya. Haram kita itu mengajarkan agama belum paham. Minimalnya orang itu harus tahu dari A sampai Z tentang masalah wudu. Kemudian bagaimana akwal ulama, perbedaan para ulama, dalil yang digunakan oleh para ulama. Sebab timbulnya kesesatan yang dikatakan oleh para ulama, munculnya ruwaibidah. Orang-orang yang pinggiran berbicara tentang agama ini. Dan yang kedua, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, adalah itiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Kemudian sebab yang ketiga, munculnya para penyeru kesesatan. Munculnya orang-orang yang menyimpang, yang membuat kesesatan-kesesatan dalam agama ini. Dan sebab yang lainnya adalah at-taqlidul a'ma, timbulnya taklid yang buta di tengah-tengah kita. Jadi tanpa kita melihat ada dalilnya atau tidak, maka kita mengikutinya. Dan ini adalah di antara sebab timbulnya bid'ah kesesatan ataupun iftirak pada umat ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itulah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, dan sisa waktu untuk pertanyaan insyaallah.